Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Terakhir pembahasan tentang al-mu'rabat bil huruf, yakni kata-kata yang di-i'rab dengan tanda huruf. Sebagai ringkasan dari pembahasan sebelumnya terkait dengan tanda-tanda i'rab, kemudian di sini diringkaskan kata-kata yang di i'rab dengan tanda huruf. Dan disebutkan sebelumnya, walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Kata yang di i'rab dengan huruf itu ada 4 macam, yakni al-musanna wa ma humila alaihi, isim musanna dan isim yang digabungkan, diikutkan pada musanna, ya, dianggap sama dengan musanna. Wa jam'ul mudhakkari salimu wa ma humila alaihi, yang kedua adalah pada jamak mudhakkar salim dan yang disertakan, ya, yang diikutkan dengannya. Wal asma'u sittatu, yang ketiga pada isim sittah, ya, pada isim-isim yang jumlahnya 6. Kemudian wal amsilatul khamsatu, dan amsilah, ya, contoh atau kata-kata yang jumlahnya 5, itu 5 fi'al, ya, dalam sebagian kitab atau sebagian menyatakan dengan istilah al-af'alul khamsah, adapun di sini diistilahkan dengan al-amsilatul khamsah. Kemudian masing-masingnya dijelaskan dari 4 macam kata yang di-i'rab dengan harf ini. I'rabul musanna wa ma ulhiqa bihi. I'rab pada musanna dan kata yang disertakan isim yang dianggap sama dengan musanna. Fa'amal musanna fayurfa'u bil alifi. Musanna, ya, adapun musanna dirofa'kan dengan alif, marfo' dengan alif. Wa yunsabu wa yujarru bil ya'i, dinasabkan dan dijarkan dengan ya'. Al-maftuhi ma qablaha, yang difathah huruf sebelumnya, yakni sebelum alif atau sebelum ya tersebut, itu harakatnya difathah. Wal al-maqsuri ma ba'daha, yang dikasrah pada huruf sesudahnya, sesudah alif atau sesudah ya itu dikasrah. Jadi ini tanda i'rab pada musanna, dirofakkan dengan alif dan nasab maupun jar itu dengan huruf ya. Ini sebagai pengganti dari tanda aslinya. Ketika tanda asli yang rofak dhammah, adapun pada musanna ini digantikan dengan alif. Untuk tanda asli yang nasab dengan fathah digantikan dengan ya. Tanda jar yang asli dengan kasrah ini juga digantikan dengan huruf ya ini. Kemudian wa ulhiqa bihi, dan kata yang dianggap sama dengan musanna ini ada 5 kata, 5 isim yang dianggap sama, yang ulhiq atau yang mulhaq dengan musanna. Yakni disebutkan di sini ada 2 jenis, ada 2 bagian. Yang pertama ini secara mutlak ya, pada kata-kata ini, pada isim-isim ini, yakni isnani, wasnatani, wasintani mutlakan. Yakni pada isim isnani, isnatani, dan sintani secara mutlak. Maksudnya tidak ada syaratnya. Jadi penggunaan secara mutlak pada kata-kata ini sama dengan musanna. Hukumnya ataupun lafadznya sama dengan musanna. Ketika rafa dengan alif, ketika nasab dengan ya, dan ketika jar atau khafad ini juga dengan ya. Ya, mutlak sama. Ya. Artinya dua, ya, angka atau bilangan dua, isnani, isnatani, maupun sintani, ini maknanya dua. Ya. Sintan ini salah satu apa istilah atau salah satu lafad dari suku Arab yang lain ya. Tapi yang jelas dia bermakna dua, sama dengan isnatani. Jadi ada dua lafad, isnatani dan sintani. Untuk isnani ini untuk yang muzakkar, isnatani dan sintani untuk yang mu'annas. Kemudian bagian yang kedua yang mulhaq dengan musanna, yakni wakila, wakilta, pada lafaz kila dan kilta. Pada bagian kedua ini, pada dua isim ini, kila dan kilta, disyarati idhafatihima ila dhamiri, dengan syarat idhafah, mengidhafahkan keduanya pada dhamir. Jadi untuk yang kila dan kilta ini ada syaratnya untuk di-i'rab dengan i'rabnya musanna. Jadi kalau syarat itu terpenuhi, maka dia nanti akan di-i'rab dengan i'rabnya musanna. Adapun ketika syarat tidak terpenuhi, maka i'rabnya tidak sama dengan i'rab pada musanna. Baik. Berbeda dengan yang isnani. Kalau isnani tadi secara mutlak ya, tidak ada syarat, mutlak sama dengan musanna. Adapun kila dan kilta ini ada syaratnya, yakni dengan mengidhofahkan pada dhamir. Ya. Ini ya, idhofah ila dhamir, ini syaratnya, idhofah pada dhamir. Berarti apa? Nanti kalau dia idhofah pada bukan dhamir, tidak memenuhi syarat. Sehingga nanti tanda i'rab tidak sesuai dengan tanda i'rab pada musanna. Nahu, contoh ya, ditunjukkan dengan contoh kalimatnya. Ja'ani kilahuma wa kiltahuma. Keduanya laki-laki dan keduanya perempuan, kedua orang itu atau kedua laki-laki itu maupun kedua perempuan itu datang kepada saya. Ja'ani. Di sini kila dan kilta ya, sebagai fa'il dari fi'il ja'a, maka dia marfu ya, dan tanda rafa'nya ini dengan alif sebagaimana tanda rafa' pada musanna dengan alif. Kenapa? Karena lafaz kila dan kilta di sini diidhafahkan kepada dhamir, yakni huma dalam contoh ini. Baik. Maka ketika diidhafahkan kepada dhamir, dia memenuhi syarat sebelumnya tadi. Maka tanda rafa'nya itu sama dengan tanda musanna, yakni dengan alif. Contoh yang berikutnya, wa ra'aitu kilaihima wa kiltaihima. Saya melihat keduanya, laki-laki dan keduanya perempuan. Mereka berdua laki-laki, mereka berdua perempuan. Kilaihima dan juga kiltaihima. Kedua lafaz ini, kilai dan kiltai, ya, kedudukannya mansub ya, karena sebagai maf'ul bih dari fi'il ra'aitu. Kemudian diidhofahkan kepada dhamir, yakni huma, maka tanda nasabnya ini sama dengan tanda nasab pada musanna, yakni dengan ya. Tanda nasabnya itu dengan ya. Dia memenuhi syarat diidhofahkan kepada dhamir. Contoh yang berikutnya. Wa marartu bikilaihima wa kiltaihima. Saya melewati keduanya, laki-laki maupun keduanya perempuan. Saya melewati mereka berdua, laki-laki dan mereka berdua perempuan. Di sini kilaih dan juga kiltai didahului oleh huruf ba, huruf jar, sehingga keadaannya menjadi jar atau khafad dan ditandai dengan huruf ya, sebagaimana tanda pada musanna, tanda jar atau khafad pada musanna. Kenapa? Karena lafaz ini kilai dan kiltai ini diidhofahkan kepada bomir, sehingga dia tanda i'rabnya dengan tanda i'rab pada musanna. Ya. Jadi ini ketika memenuhi syarat idhofah kepada bomir, maka lafaz ini kila dan kilta itu sama dengan musanna, ya, tanda i'rabnya sama dengan musanna. Adapun ketika idhofah itu tidak kepada bomir, idhofahnya bukan kepada bomir, maka tidak berlaku hukum tersebut. Artinya apa? Tanda i'rabnya itu tidak sama dengan tanda i'rab pada musanna. Jadi ketika rofa tidak dengan alif, ketika nasab tidak dengan ya, demikian pula ketika jar juga tidak dengan ya, kalau idhofahnya itu pada bukan bomir. Nah, dijelaskan sesudahnya, hukmu kila wa kilta idza udhifa ila dhahiri. Hukum kila dan kilta jika diidhofahkan kepada zahir, pada isim zahir. Isim zahir yakni yang bukan bomir. Jadi lawan atau kebalikan dari bomir itu disebut dengan isim zahir. Ya. Fa in udhifa ila dhahiri, jika keduanya kila dan kilta itu diidhofahkan pada isim zahir, diidhofahkan pada yang bukan dhamir, kana bil alifi fil ahwali tsalatsati, maka keadaan kila dan kilta itu dengan alif, maksudnya huruf akhirnya itu dengan alif, tetap dengan alif pada tiga keadaan, yakni keadaan rafa, keadaan nasab, dan keadaan khafad atau jar. Ini keadaan akhirnya selalu dengan alif, tetap dengan alif, tidak berubah menjadi ya. Wa kana i'rabuhuma kal maqsuri, dan kemudian i'rab keduanya, i'rab dari kila dan kilta yang selalu dengan alif tadi pada tiga keadaan ini sebagaimana pada isim maqsur. Sebagaimana pada isim maqsur. Ya, apa isim maqsur? Isim yang huruf akhirnya adalah huruf alif. Alif yang tetap, alif yang asli. Seperti al-asa, yang semisalnya ya, al-asa ini huruf akhirnya alif, seperti itu. Ini isim maqsur. Jadi i'rab dari kila dan kilta ketika diidhofahkan pada isim zahir yang bukan dhamir, maka i'rabnya seperti pada isim maqsur, bi harakatin muqaddaratin fi tilkal alifi, dengan harakat-harakat yang muqaddarah, yang ditakdirkan pada alif tersebut. Jadi i'rabnya itu dengan harakat, hanya saja karena huruf akhirnya alif, harakat yang ada pada alif itu tidak bisa tampak, sehingga dia muqaddarah, ditakdirkan atau tersirat. Ini yang terjadi ketika kila dan kilta itu idhofah pada isim zahir. Jadi berbeda dengan ketika idhofah kepada dhamir. Dijelaskan dengan contoh di sini, nahwu. Ja'ani kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini. Dua orang laki-laki itu dan dua orang perempuan itu datang padaku. Kila dan juga kilta sebagai fa'il, maka dia marfu', ya, tanda rafa'nya dengan dhammah pada alif. Dari kila dan kilta tersebut dhammahnya muqaddarah. Contoh yang berikutnya, wa ra'aitu kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini. Saya melihat dua laki-laki itu dan dua perempuan itu. Kila dan kilta sebagai maf'ul bi, tanda nasabnya dengan fathah pada alif yang ada di akhir dari kila dan kilta. Fathahnya muqaddarah, tidak tampak. Contoh yang berikutnya, wa marartu bi kila rajulaini wa kiltal mar'ataini. Kila dan kilta di sini didahului oleh huruf jar, maka dia keadaannya jar atau majrur atau khafad dengan tanda kasrah. Tanda yang asli dari jar yaitu kasrah, hanya saja kasrahnya muqaddarah, tidak tampak pada alif yang berada di akhir dari kila maupun kilta ini. Jadi ini ketika kila dan kilta diidhofahkan pada ism zahir, ya, tanda i'rabnya ketiga jenis i'rab itu dengan harakat yang asli, rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Hanya saja tanda-tanda tersebut muqaddarah, tidak tampak karena terhalang oleh alif yang ada di akhir dari ism kila maupun kilta ini. Baik, ini dulu, mungkin nanti bisa dilanjutkan ba'da salat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Melanjutkan keterangan yang sebelumnya, kila dan kilta ketika diidhofahkan kepada ism zahir, maka tanda i'rabnya adalah tanda yang asli, yakni rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, dan jar dengan kasrah pada huruf alif yang ada di akhir pada lafaz tersebut, kila dan kilta. Hanya saja karena alif itu tidak menerima harakat, maka tanda-tanda tersebut, baik itu dhammah ataupun fathah ataupun kasrahnya, adalah tanda-tanda yang muqaddarah, tanda yang ditakdirkan, tidak tampak karena terhalang oleh alif tersebut. Alif tidak bisa menerima harakat. Dan ini perbedaan pada kila dan kilta ketika diidhofahkan kepada ism zahir dengan ketika diidhofahkan pada bomir. Kalau bomir, tanda i'rabnya dengan huruf, bagaimana pada musanna, ya, rafa'nya dengan alif, kemudian nasabnya dengan ya, kilai, kemudian jar juga dengan ya, bagaimana dicontohkan sebelumnya. Jadi berbeda sesuai dengan keadaan mudhaf ilaihnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Di sini ada penjelasan terkait dengan hal ini. Kenapa idhofah pada bomir dengan idhofah pada ism zahir, keadaan i'rab pada kila dan kilta ini bisa berbeda? Jadi lafaz kila dan kilta ini secara lafaz itu mufrad. Secara lafaz itu lafaznya lafaz mufrad. Artinya tidak ada bentuk, tidak bisa dibuat mufrad maupun musanna. Hanya satu lafaz ini, ya, menunjukkan ini lafaz yang mufrad, ya. Berbeda dengan lafaz yang keumuman, ya, dari isim mufrad bisa dibentuk musanna dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Tetapi kalau kila ini tidak bisa demikian, hanya satu lafaz ini. Ya, jadi secara lafaz ini dihukumi mufrad. Adapun secara makna, ya, secara makna kila dan kilta ini bermakna musanna. Ya, secara makna menunjukkan jumlahnya dua. Baik. Dan dalam penggunaan, ya, selalu diidhofahkan, ya, selalu menjadi mudhaf, diikuti mudhaf ilaih. Kemudian ketika di'irabkan dengan harokat, ya, kila dan kilta, di'irabkan dengan tanda harokat ini dengan memandang, memperhatikan bahwa kila dan kilta ini sebagai bentuk mufrad dari sisi lafadznya. Ya. Jadi ketika i'rabnya dengan harokat, ini dengan pertimbangan secara lafaz, yakni itu lafaz yang mufrad. Dan kemudian ketika di i'rab dengan huruf, ya, seperti pada mustana tadi dengan huruf, maka ini dilihat dari sisi maknanya, yakni makna yang musanna, sehingga dia di i'rab sebagaimana i'rab pada musanna karena melihat makna. Ini satu sisi perbedaan. Jadi di-i'rab dengan harokat dari sisi lafaz, adapun di-i'rab dengan tanda huruf ini dari sisi makna. Ya, sehingga sesuai dengan musanna. Ya, sesuai dengan i'rab pada musanna karena makna adalah musanna. Adapun lafaz tadi di-i'rab dengan tanda harokat sesuai dengan mufrad, ya, tanda asli pada isim mufrad dengan harokat dhammah, fathah, kasrah. Maka dilihat dari lafaz ini di'irab dengan harakat. Kemudian untuk yang di'irab, ya, ketika di'irab dengan huruf, ya, yakni ketika diidhofahkan kepada dhamir, ya, di'irab dengan tanda huruf, ya. Kenapa? Karena dhamir itu merupakan farq, merupakan cabang dari isim yang secara umum, atau cabang dari isim zahir atau isim secara umum. Jadi isim, ya, bagaimana pembagian kalimah, ada isim, fi'il, dan harf. Nah, isim ini yang secara umum. Kemudian di antara macam-macam isim, ya, salah satunya adalah dhamir. Ya, sehingga dhamir ini merupakan farq, merupakan cabang, bukan yang pokok, bukan yang asal. Ini. Sehingga ketika kila dan kilta ini diidhofahkan pada yang farq, ya, pada yang cabang, yakni dhamir, maka dia dilihat, dipertimbangkan dari sisi makna. Ya. Dilihat dari sisi maknanya. Yang mana makna ini sendiri merupakan farq dari lafaz. Ya, jadi makna ini farqnya. Adapun lafaz itu asalnya, pokoknya. Sehingga ketika diidhofahkan pada farq, maka dia dipertimbangkan, dilihat dari sisi makna yang termasuk farq. Jadi sesuai farq dengan farq, cabang dengan cabang. Baik. Dan kemudian di-i'rab dengan tanda huruf, ya, tadi ya, kila dan kila, kila di-i'rab dengan tanda huruf ketika diidhofahkan pada dhamir ini juga karena huruf ini sebagai tanda yang cabang, ya, atau pengganti, atau yang cabang, yang farq dari harakat, ya, sebagaimana di sebutkan sebelumnya, disampaikan pada pelajaran sebelumnya, tanda i'rab ada yang asli, ada yang niabah, atau istilah lainnya itu far'i, yang cabang. Nah, yang asli itu dengan harokat, adapun yang cabang itu dengan huruf. Maka ketika kila dan kilta diidhofahkan pada dhamir, dhamir itu far'a, maka dia ditandai dengan tanda yang farq, yakni huruf, bukan tanda yang asli, yakni harokat. Sehingga juga sesuai farq dengan farq, cabang dengan cabang. Adapun tanda i'rab yang dengan harokat ini adalah yang asli, yang pokok. Sehingga sesuai dari sisi makna musanna, ya, itu pertimbangan secara makna, itu pertimbangan yang dari sisi farqnya. Kemudian dhamir itu juga merupakan farak dari isim. Kemudian tanda huruf itu juga farak, ya, dari tanda i'rab. Sehingga sesuai, ya, farak dengan farak, menyesuaikan. Sehingga tadi kila dan kilta ketika diidhofahkan pada dhamir itu tandanya dengan tanda yang berupa huruf, tanda yang farak, sebagaimana pada tanda mutanna. Adapun ketika diidhofahkan pada isim zahir, yang mana isim zahir ini adalah yang asal, yang pokok, ya, maka dia dipertimbangkan, dilihat dari sisi yang pokok pula, yakni dari sisi lafadznya. Ya, lafadz itu yang pokok, yang asal. Ya. Ini. Kemudian juga di-i'rab dengan tanda yang berupa harakat, ya, dhammah, fathah ataupun kasrah, karena harakat ini juga merupakan tanda i'rab yang asal, yang pokok. Ya, sehingga juga sesuai yang asal dengan yang asal, yang pokok dengan yang pokok. Dari sisi lafal tadi mufrad, kemudian diidhofahkan pada isim zahir, isim zahir ini yang asal, yang pokok. Kemudian dengan tanda harakat, ini juga tanda yang pokok, yang asal, sehingga sesuai dari beberapa sisi, yang asal dengan yang asal, yang asli dengan yang asli. Jadi ini penjelasan kenapa berbeda pada lafaz kila dan kilta ketika diidhofahkan pada dhamir dan ketika diidhofahkan pada isim zahir, karena dengan keadaan tadi, kesesuaian antara yang asli dengan yang asli, dan kesesuaian antara yang far'i dengan yang far'i. Dari sisi lafadz makna, dari sisi mudhaf ilaih berupa isim dhahir ataukah dhamir, ya, kemudian dari sisi tanda i'rabnya, harakat dan huruf, ya, itu asli, far'i. Demikian. Ya. Baik, ini penjelasan yang didapatkan tentang kedua kata ini, kila dan kilta. Jadi ini mulhaq, kata-kata yang mulhaq dengan isim musanna, ya, ada lima, isnani, isnatani, is dan sintani, yang itu mutlak. Kemudian yang dua, yakni kila dan kilta dengan syarat. Berikutnya, atau sebelumnya ada yang ditanyakan dari ini, tentang ini? Kita lanjutkan. Berikutnya, kata yang mu'rab dengan huruf, yang jenis kedua, yakni jam'ul muzakkari as-salimu wa ma ulhiqa bihi atau wa ma humila alaihi. Jama' muzakkar salim dan yang diikutkan, yang dianggap sama dengannya. I'rabu jam'il muzakkaris salimi wa ma ulhiqa bihi. Wa amma jam'ul muzakkaris salimu, adapun jama' muzakkar salim, fa yurfa'u bil wawi, maka dia dirafa'kan dengan wawu. Wa yunsabu bi wa yunsabu wa yujaru bil ya'i, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Al-maqsuru, ini fathah, ya, al-maqsuri ma qablaha, yang dikasrah huruf sebelumnya. Al-maftuhi ma ba'daha, yang difathah sesudahnya. Baik, ini pada jamak muzakkar salim. Baik. Jadi tanda untuk jamak muzakkar salim, ya, ketika rafa' dengan wawu dan ketika nasab dengan ya, ketika jar juga dengan ya. Ini sebagai tanda niabah atau tanda far'i, tanda pengganti dari aslinya, ya, dhammah, fathah maupun kasrah. Baik. Kemudian untuk tanda yang nasab dan jar, kalau diperhatikan atau sebelumnya, ya, untuk tanda yang rafa itu dengan wawu, ya. Adapun tanda yang nasab dan jar itu dengan ya. Ya, kalau diperhatikan, dengan yang sebelumnya, yakni pada musanna, di sini ada kesamaan pada tanda nasab dan tanda jarnya. Kalau pada musanna rafa'nya dengan alif, ini berbeda dengan yang jamak muzakkar salim, jamak tadi dengan wawu, musanna dengan alif, berbeda. Adapun yang nasab dan yang jar, ini ada kesamaan, ini dengan huruf ya. Pada jamak muzakkar salim, nasab dan jar itu dengan ya. Pada musanna juga demikian, yang nasab dan jar juga dengan ya. Sehingga apa? Pada masing-masing ini tadi, sesudah disebutkan tanda ya, ada penjelasannya. Untuk yang musanna tadi, ya, kemudian dijelaskan al-maftuhi maqablaha, yang di fathah, huruf sebelum ya. Al-maksuri ma'ba'daha, yang di kasrah, huruf sesudah ya. Ini untuk musanna, ketika tanda i'rabnya untuk nasab dan jar dengan ya, maka keadaannya sebelum ya itu di fathah dan sesudah ya di kasrah. Huruf ya, huruf sebelumnya di fathah dan sesudah ya itu hurufnya di kasrah. Adapun pada jamak, jamak muzakkar salim disebutkan sesudah untuk tanda nasab dan tanda jar dengan ya, sebelum ya itu di kasrah. Ya. Dan sesudah ya itu di fathah. Ini. Jadi berkebalikan antara jamak muzakkar salim dengan musanna. Walaupun tandanya sama dengan ya, tetapi keadaan huruf sebelum dan sesudahnya itu berbeda harakatnya, berkebalikan. Ini. Baik. Jadi memang demikian yang didapatkan. Ya. Sebagai contoh ya, untuk memudahkan ya, memahami ini, untuk hafalan juga memahami menghafalkan kaidah ini, misalkan dalam contoh muslimun ya, dari kata muslimun mufradnya, kemudian bentuklah menjadi musanna dan juga jamak muzakkar salim dengan beberapa keadaan i'rabnya. Baik, muslimun untuk musanna yang rofa menjadi muslimani, kemudian yang nasab dan jar menjadi muslimaini. Ini ya, muslimaini. Jadi sebelum ya itu di fathah dan sesudah ya di kasrah. Muslimaini, dua orang muslim. Ini musanna, sebelumnya di fathah dan sesudahnya di kasrah. Kemudian jamaknya untuk yang rofa dengan wawu menjadi muslimuna. Kemudian jamak yang nasab dan jar dengan ya, sebelum ya di kasrah, sesudahnya di fathah, menjadi muslimina, muslimin, kaum muslimin. Itu jamak. Jadi sebelum ya di kasrah, sesudahnya di fathah. Ini untuk jamak muzakkar salim. Jadi untuk membedakan antara yang musanna dengan yang jamak muzakkar salim, karena sama tandanya dengan ya, tapi perbedaan pada harakat sebelum dan sesudahnya. Ya, muslimaini ini musanna, muslimina ini jamak muzakkar salim. Kemudian ada beberapa syarat isim-isim yang bisa dibentuk menjadi jamak muzakkar salim. Jadi tidak semua isim yang muzakkar itu bisa dibentuk menjadi jamak muzakkar salim. Ya, di antaranya isim-isim yang bisa dibentuk menjadi jamak muzakkar salim dari isim mufrad ya, itu keadaan atau itu dari isim mufrad yang berupa alam, nama ataupun sifat ya, dari muzakkar aqil. Jadi nama, alam atau sifat dari muzakkar aqil, dari laki-laki aqil yang berakal, yang dikaruniai akal. Maksudnya ya, ingat pembahasan atau pembagian ism dalam bahasa Arab terkait dengan aqil dan ghairu aqil. Yang aqil untuk contoh yang zahir ya manusia atau orang yang nampak wujudnya. Adapun yang ghairu aqil ya selain dari manusia termasuk binatang, hewan, tumbuhan, ya benda-benda mati dan yang lainnya itu semua ghairu aqil. Nah, di sini yang bisa dibentuk menjadi jamak muzakkar salim ini dari yang muzakkar aqil. Jadi yang ghairu aqil tidak bisa dibentuk menjadi jamak muzakkar salim. Hanya yang aqil saja. Itu pun dari yang alam dan sifat, dari nama dan sifat. Nama misalkan Muhammadun, Zaidun, itu nama. Bisa dibentuk menjadi jamak muzakkar salim dalam bahasa Arab. Muhammaduna menjadi Al-Muhammaduna, Zaidun menjadi Az-Zaiduna. Ini dengan menambahkan wawu nun atau ya dan nun sesuai dengan i'rabnya. Ada bentuk sifat dari muzakkar aqil misalnya ini muslimun menjadi muslimuna atau muslimina. Ini sifat dari muzakkar aqil. Baik. Kemudian untuk nama tadi nama yang muzakkar, alam muzakkar aqil, nama untuk laki-laki yang aqil yang bisa dibentuk menjadi jamak muzakkar salim. Ini juga ada syaratnya, yakni tidak diikuti dengan ta'nits. Dan juga bukan bentuk tarkib, bukan bentuk idhofi. Atau tarkib mazdi. Misalkan kalau nama seseorang Hamzah, misalkan yang itu diikuti dengan ta'nits pada huruf akhirnya ini, maka dia tidak bisa dibentuk menjadi jamak muzakkar salim. Kenapa? Walaupun ini nama muzakkar aqil, tetapi dia ada ta'nitsnya, diikuti dengan ta'nits. Maka tidak bisa dibentuk menjadi jamak muzakkar salim. Nanti bentuk jamaknya jamak muannas salim. Bukan jamak muzakkar salim. Lafadznya ya. Ini. Dan juga ketika nama itu berupa tarkib susunan idhofah ataupun mungkin di sini terutama tarkib mazdi, tarkib mazdi itu dari dua kata disusun jadi satu kata dan mempunyai makna yang baru. Misalnya sibawaihi. Ini sibawaihi dari dua kata siba dan wai. Dari dua kata kemudian dijadikan satu mempunyai makna yang baru. Ini tarkib mazdi. Nah, tarkib mazdi semacam ini juga tidak bisa dibentuk menjadi jamak muzakkar salim. Walaupun itu nama muzakkar aqil di bawah nama orang, bahkan dia nama seorang ahli nahwu. Ahli nahwu salah satunya ini ya, si bawai. Tapi karena itu nama itu berupa tarkib, tarkib mazdi, maka tidak bisa dibentuk menjadi jamak muzakkar salim. Itu pada nama. Kemudian pada sifat muzakkar aqil juga demikian, sifat yang diikuti dengan ta'nits, ini juga tidak bisa dibentuk menjadi jamak muzakkar salim. Ada sifat untuk muzakkar aqil dengan ta'nits. Contohnya apa? Allamah. Al-allamah. Seringnya kita dapatkan seorang yang berilmu, yang mempunyai ilmu yang luas, yang dalam, disebut, dipanggil dengan al-allamah. Ini sifat untuk muzakkar aqil, tetapi dia disertai dengan ta'nits. Maka sifat yang demikian ini juga tidak bisa dibentuk menjadi jamak muzakkar salim. Ini diantara syarat-syarat pembentukan jamak muzakkar salim. Adapun ketika ism mufrad tidak memenuhi syarat, ya maka bentuk jamaknya nanti menjadi jamak taksir atau mungkin jamak muannats salim secara lafal. Ini. mulia. Kemudian jamak ini di i'rab dengan tanda harf karena jamak ini adalah fara', cabang dari yang mufrad. Jadi yang pokok itu mufrad. Kemudian jamak adalah fara'nya, cabangnya. Sehingga dia di i'rab dengan tanda huruf. Yang mana huruf ini merupakan fara' dari tanda i'rab. Tanda i'rab yang asal itu dengan harakat. Tanda i'rab yang fara', yang far'i itu dengan huruf. Dan jamak ini merupakan fara' dari yang mufrad, sehingga dia di i'rab dengan tanda yang fara'. Jadi far'i sesuai dengan yang far'i, yang asli sesuai dengan yang asli. Secara prinsipnya seperti ini. Ya, nanti kalau diperhatikan akan ada hubungan yang semacam itu. Kemudian yang berikutnya, wa ulhiqa bihi, dan kata-kata yang dianggap sama dengan jamak muzakkar salim disebutkan di sini ulu, ya ulu. Ini wawu yang awal itu tidak dibaca, dia tertulis tetapi tidak terucap, ya, jadi dibaca ulu. U-nya pendek yang awal, ya, bukan ulu tapi ulu. Kemudian ulu di sini bermakna sahib, yang memiliki. Ulu ini bermakna sahib, yang memiliki. Dan ini ulu secara lafaz mufrad, ya. Kemudian secara makna ini jamak. Kemudian alamuna, alam, ya. Kemudian wa'ishruna, 20. Wa ma ba'dahu minal 'uqudi ila tis'ina, dan yang sesudahnya pada bilangan-bilangan sampai 90. Jadi bilangan dari 20 ishruna sampai tis'una, 90. Ini juga dianggap sama dengan jamak muzakkar salim. Ini bukan bentuk jamak. Bukan bentuk jamak muzakkar salim secara khusus. Ya, walaupun diambil dari lafaz bilangan yang mufrad, ya, dari kalau isrun dari asyarah, kemudian dari salasun dari salasah, tis'un dari tis'ah, tetapi ini tidak menunjukkan jamak. Ya, jadi sehingga dia tidak termasuk bentuk jamak terkhusus, jadi bukan jamak muzakkar salim. Tetapi karena ada keserupaan dengan jamak muzakkar salim, yakni pada tanda-tanda i'rabnya, maka dia dianggap sama dengan jamak muzakkar salim. Ini bilangan uqud, ya. Disebut dengan bilangan uqud. Tadi disebutkan minal uqud. Ya. Jadi bilangan uqud. Ashruna, salatuna, arba'una, khamsuna, sittuna, sab'una, samanuna, dan tis'una. 20, 30, sampai 90. Ya, itu al-uqud, ya, bilangan uqud. Ini termasuk dianggap sama dengan jamak muzakkar salim. Bukan bentuk jamak, tetapi dianggap sama dengan jamak muzakkar salim. Kemudian yang berikutnya, wa arabuna, arabun, ra-nya di fathah. Arabun, ini bentuk jamak dari arabun. Arabun, ra-nya di sukun, bumi atau tanah. Jamaknya arabun. Arabun ini sebenarnya bukan jamak muzakkar salim. Dari sisi apa? Dari sisi tadi syaratnya, jamak muzakkar salim dia dibentuk dari alam atau sifah untuk muzakkar akil. Adapun arabun ini dari muannas yang ghairu akil, yang tidak berakal. Ya. Sehingga apa? Sebenarnya dia tidak memenuhi syarat, tetapi kenyataannya bentuk jamak dari arabun adalah arabun, sehingga dia dianggap sama dengan jamak muzakkar salim. Contoh yang berikutnya, wa sinuna wa babuhu. Contoh atau kata yang berikutnya yang dianggap sama adalah kata sinun, jamak dari sanatun, ya, tahun. Wa babuhu dan babnya, artinya kata-kata yang semisal dengan sinun. Ini jamak dari sanatun. Nah, sanatun ini mu'annas, ghairu aqil. ya, mu'annas ghairu akil. Jamaknya diantaranya, kan ada beberapa bentuk jamak dari sanatun ya. Nah, salah satunya adalah sinun. Ini. Jadi sanatun bentuk jamaknya sinun. Karena di sana ada jamak yang lain yaitu sanawatun. Ini juga jamak dari sanatun. Jadi beberapa isim, sebagian isim dalam bahasa Arab itu mempunyai bentuk jamak lebih dari satu. Ada yang dua, ada yang tiga. Itu biasa ya. Nah ini sanatun salah satunya jamaknya adalah sinuna, sinun. Ini. Nah ini dilihat dari mufradnya itu mu'annas ghairu aqil. Sehingga sebenarnya dia tidak memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi jamak muzakkar salim. Bukan alam, bukan sifah, juga bukan muzakkar aqil. Akan tetapi ternyata didapati salah satu bentuk jamak dari sanatun adalah sinun. Sehingga sinun ini dianggap sama ya, atau mulhaq dengan jamak muzakkar salim. Nah, yang semisal dengan sinun ini seperti jadi bentuk jamak yang asalnya dari fi'il dari isim yang 3 huruf. Sanatun 3 huruf. Kemudian dihilangkan lamnya huruf ketiga ini. Bukan ini assalamualaikum. Jadi asalnya sanatun ini adalah sanawun. Jadi untuk menjelaskan wababuhu babnya, artinya yang semisal dengan sinun, yang semisal dengan ini, keadaan isim yang seperti ini. Jadi isim yang tersusun dari 3 huruf, kemudian lam fi'il, lam kalimahnya itu dihilangkan huruf yang ketiga pada isim tersebut yang berupa huruf illah itu dihilangkan, kemudian diganti dengan ta'nis. Ya, ini sehingga akan menjadi contohnya di sini dari sanawun wawunya lam kalimah dihilangkan kemudian diganti dengan ta'nis menjadi sanatun. Ya, isim yang semacam ini. Ya, jadi dihilangkan lam kalimah kemudian diganti dengan ta'nis. Nah nanti bentuk jamaknya salah satunya mulhaq dengan jamak muzakkar salim sanatun sinuna. Contoh yang lain albatun. Albatun ini asalnya albawun, kemudian huruf akhir atau lam kalimah dihilangkan kemudian diganti dengan ta'nis atau tak merbutah sehingga nanti bentuk jamaknya ini mulhaq dengan jamak muzakkar salim dari albatun menjadi ayubuna ketika rofa dengan wawu, ketika nasab atau jar dengan ya menjadi ayubina. Ini contoh yang lain azatun. Ini asalnya juga ya kalau tidak wawu ya ya nanti ya. Yang jelas huruf illah azawun. Kemudian lam kalimah itu dihilangkan, huruf akhir dihilangkan dari asalnya azawun, kemudian diganti dengan ta'nif menjadi azatun. Maka nanti bentuk jamaknya mulhaq dengan jamak muzakkar salim menjadi izuna. Atau ketika nasab jar menjadi izina. Ini yang semisal dengan sanatun sinuna. Sinuna itu ketika rofa, nanti ketika nasab apa? Sinina. Sesuai dengan tanda i'rabnya tuh ya. Ini sinina. Ini yang sinun dan yang semisal dengannya. Yang isim keadaannya seperti ini. Tiga huruf kemudian lam kalimah itu dihilangkan digantikan dengan ta'nis. sehingga dia bisa dijamakkan dengan bentuk yang sama dengan jamak muzakkar salim, mulhaq dengan jamak muzakkar salim. Adapun isim yang tidak seperti ini, walaupun mungkin ada kemiripan dengan ini secara lafaz, tetapi keadaannya tidak sama dengan isim-isim seperti ini tadi, seperti sanatun, audatun, ataupun azatun, maka tidak bisa dibentuk dengan jamak muzakkar salim, tidak bisa mulhaq dengan jamak muzakkar salim. Contoh tamrotun, tamroh, kurma. Ini ada kesamaan dari sisi ta'nits yang di akhir, tetapi dia tidak bisa mulhaq dengan jamak muzakkar salim. Kenapa? Karena tidak ada huruf yang dihilangkan. Tamrotun ini hurufnya ada semua, lengkap, tidak ada yang dihilangkan. Walaupun ada penambahan ta'nits, tetapi tidak ada yang dihilangkan. Maka dia tidak mulhaq dengan jamak muzakkar salim. Contoh yang berikutnya, aidatun, aidatun, zinatun. Ya, sekilas sama dengan sanatun, audatun, ataupun azatun tadi. Ya, tiga huruf, huruf ketiganya tak merbutah atau tak ta'nits, tetapi asalnya berbeda. Ya, kenapa? Karena pada aidatun dan zinatun memang ada yang dihilangkan hurufnya, tetapi bukan pada lam kalimah. Ya, pada aidatun dan zinatun yang dihilangkan pada apa? Pada fa kalimah, pada huruf awal. Ya, bisa dilihat pada fi'ilnya, aidatun dari fi'il wa'ada, zinatun dari fi'il wazana. Berarti apa? Yang dihilangkan itu fa fi'ilnya, huruf pertama. Walaupun kemudian ditambahkan ta'nits di akhirnya, tetapi yang dihilangkan pada huruf yang pertama atau pada fa kalimah. Fa kalimah ya. Sehingga apa? Dia berbeda dengan sanatun tadi. Kalau sanatun, yang dihilangkan adalah lam kalimah, huruf ketiga dari tiga huruf, huruf terakhir. Sehingga aidatun zinatun tidak sesuai, tidak sama dengan sanatun, maka tidak bisa mulhaq dengan jamak muzakkar salim, tidak bisa dibentuk seperti pada jamak muzakkar salim. Baik. Ini ya. Contoh yang lain. Sebelumnya penghilangan huruf tadi yang lam kalimah ya, mungkin tidak harus huruf ilah. Yang jelas asalnya tiga huruf, kemudian huruf ketiga dihilangkan. Untuk sementara itu dulu untuk meluruskan ya. Baik. Kemudian yang contoh yang lain, pembanding yang lain, misalkan ada kata damun, darah, kemudian yadun, tangan. Ini kalau dilihat aslinya damun, ini ada ya, ya. Dam itu jamaknya apa? Dima. Ini aslinya ada ya-nya ya. Damayun, kemudian yadun juga ada ya-nya. Yadayun. Ya, jadi damun, yadun, asalnya tiga huruf. Damayun, yadayun. Kemudian lam kalimah atau huruf ketiga dihilangkan. Dari damayun menjadi damun, dari yadayun menjadi yadun. Sesudah dihilangkan, sudah. Artinya apa? Tidak ada penggantian ta'nits seperti pada sanatun. Kalau sanatun, dari sanawun wawunya hilang, diganti dengan ta'nits. Tapi kalau damun, yadun, huruf ketiga hilang, tidak ada pengganti, tidak diganti dengan ta'nits. Sehingga apa? Dia tidak sama dengan sanatun, sehingga tidak bisa dibentuk jamak dengan jamak muzakkar salim, tidak mulhaq dengan jamak muzakkar salim. Walaupun ada penghilangan huruf pada lam kalimah, tetapi karena tidak ada pengganti dari huruf yang dihilangkan, maka tidak sama dengan sanatun. Ya, ini. Kemudian contoh yang lain atau kata yang lain, misalkan syatun, ya. Apa? Kambing ya. Kemudian syafatun, bibir. Ini walaupun yang tampak mungkin sama, syafatun, sanatun, sama persis secara zahir lafadznya, sanatun, syafatun, syatun, ain kalimahnya huruf illah, alif. Ya. Tetapi dia juga tidak bisa dibentuk dengan jamak mudzakkar salim, tidak mulhaq, tidak seperti sanatun. Ya. Kenapa? Karena syatun dan syafatun ini perubahan dari syatun, dari syayahun. Kemudian syafatun dari syafahun. Ini. Jadi asalnya syayahun diubah huruf akhirnya menjadi syatun. Kemudian syafahun menjadi syafatun. Jadi tak-taknis di situ bukan menggantikan huruf yang hilang pada lam kalimah, tapi ada perubahan yang lain. Ya. Ini. Sehingga apa? Dia tidak sama dengan sanatun, ya. Sehingga tidak bisa dijamakkan dengan bentuk jamak mudzakkar salim. Tidak mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Ini sedikit tambahan penjelasan terkait dengan sinuna wa babuhu. Sinun dan babnya. Jadi kata-kata yang isim-isim yang tersusun dari tiga huruf, aslinya pada lam kalimah dihilangkan, huruf ketiga itu dihilangkan, dan kemudian diganti dengan ta'nis. Maka itu yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Seperti sanatun menjadi sinuna atau sinin, kemudian abadun menjadi adin, iduna atau idin, azatun menjadi aizuna atau aizin. Jadi ada syarat-syaratnya. Itu terpenuhi. Baru kemudian bisa mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian yang berikutnya, yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim pada kata ahluna. Wa wabiluna. Ada dua kata di sini, ahlun wa dan wabilun. Ahluna ini bentuk jamak dari ahl, ahlun keluarga, dijamakkan menjadi ahluna. Kemudian wabiluna jamak dari wabil, wabilun, hujan deras ya. Kedua kata ini dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Padahal apa? Ahlun dan wabilun ini bukan nama dan bukan sifat. Tadi disyaratkan pembentukan jamak mudzakkar salim itu dari nama atau dari sifat untuk mudzakkar akil. Jadi terkait dengan syarat yang sebelumnya, pembentukan jamak mudzakkar salim itu hanya bisa dari nama dan dari sifat untuk mudzakkar akil. Adapun ahlun wabilun bukan nama dan bukan sifat, apalagi mudzakkar akil. Tetapi ternyata bentuk jamaknya ini sama dengan jamak mudzakkar salim atau mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, menjadi ahluna wabiluna. Ini. Baik. Itu ya. Kemudian yang keempat, disebutkan di sini aliyuna. Aliyun. Ini. Aliyun ini bentuk jamak dari aliyun. Aliyun, lamnya ditasdid, ya-nya ditasdid. Lam yang ditasdid itu di kasrah. Aliyun dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim atau mulhaq dengan jamak mudzakkar salim menjadi aliyuna. Ini bukan nama dan juga bukan sifat bagi mudzakkar akil, tetapi bentuk jamaknya mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Aliyun apa? Tingkatan jannah yang tertinggi. Ya. Jadi ini kata-kata yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Jadi, karena tadi disyaratkan pembentukan jamak mudzakkar salim itu dari alam, nama, dan dari sifat untuk mudzakkar akil. Dengan beberapa syarat tadi sudah disebutkan. Adapun selain dari itu, secara umum tidak bisa dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim. Nah, kemudian ini ada pengecualian beberapa kata yang disebutkan di sini, sehingga dikatakan dia mulhaq, ya, dianggap sama dengan jamak mudzakkar salim. Tidak memenuhi syarat pembentukan jamak mudzakkar salim, tetapi ternyata bentuk jamaknya sama atau mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian contoh penggunaan mulhaq ini pada ayat, beberapa ayat yang disebutkan, ya, perhatikan. Nahwu, ayat yang pertama di surah An-Nur, yang pertama disebutkan di sini, ya, di surah An-Nur ayat yang ke-22. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba. Ulu dalam ayat ini, ya, ulu disebutkan dua kali dalam satu ayat ini. Ulul fadli, wala ya'tali ulul fadli, kemudian yang di akhir tadi, ayyutu ulil qurba. Ulu yang awal ini sebagai fa'il dari ya'tal, dia marfu', tanda rafa'nya dengan wawu, sama atau mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian ulil qurba pada penyebutan yang kedua ini maf'ul bih dari yu'tu, maka dia mansub dengan tanda nasab adalah ya, ya, mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Ini contoh yang berikutnya dalam ayat yang berikutnya. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Ya, liulil albab. Uli di sini didahului oleh lam huruf jar, maka keadaannya majrur dengan tanda ya sebagai tanda jarnya, karena ini mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Ya, liulil albab. Ya. Ayat yang berikutnya, ya, di surah Al-Fatihah dan juga di surah Al-An'am dalam beberapa ayat dijumpai lafaz ini, kalimat ini, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada wawunya, ya, di surah Al-An'am, ya. Kalau di surah Al-Fatihah tidak ada wawu, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, di sini lafaz al-alamin ini mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Ya. Dia bukan alam, bukan sifat, ya, tetapi bentuk jamaknya, ya, sebagaimana pada jamak mudzakkar salim. Dan di sini sebagai mudhaf ilaih dari Rabbi, maka keadaannya majrur dengan tanda ya, sehingga dibaca al-alamin. Ayat yang berikutnya, walabithu fi kahfihim salasa mi'atin sinina. Ya, mereka tinggal di gua mereka selama 300 tahun. Sinina. Ya. Di sini i'rabnya, ya, terkait dengan lafaz mi'atun atau mi'atin yang sebelumnya. I'rab dari sinin ada dua keadaan terkait dengan mi'ah. Salatu mi'atin. Salasa, kalau ditulis biasa itu penulisnya bersambung, ya. Tapi kalau dalam mushaf yang Madinah, salasa mi'atin terpisah. Tapi kalau penulisan secara umum atau biasa itu bersambung, salatu mi'ah. Nah, pada salasu mi'atin terkait dengan i'rab sinin. Kalau mi'atin ini tanwin, salasa mi'atin sinina misalnya, yang disebutkan dalam ayat ini, ya, salasa mi'atin sinina, mi'atin, salasa mi'atin itu tanwin, pada lafaz mi'atin itu tanwin, maka sinina ini sebagai badal dari salasa mi'atin, salasa mi'atin sinina. Mi'atin tanwin, maka sinina ini sebagai badal dari salasa mi'atin. Salasa ini kan zorof, zorof termasuk mansub, ya. Dan salasa zorof mansub dengan tanda fathah, salasa. Adapun sinina badalnya ikut mansub. Nah, karena sinina itu mulhaq dengan jamak muzakkar salim, maka tanda nasabnya dengan ya. Ya. Ini kalau dibaca tanwin, dibaca tanwin, salasa mi'atin. Tetapi kalau tidak dibaca tanwin, salasa mi'ati sinina, maka lafaz sinina ini menjadi mudhaf ilaih dari salasa mi'ati. Ya. Dan karena menjadi mudhaf ilaih, maka keadaannya jar atau majrur dengan tanda ya. Tandanya sama, ya, nasab dan jar. Tetapi i'rabnya berbeda sesuai dengan ucapan atau lafaz pada salasa mi'atin, tanwin ataukah tidak tanwin. Jadi tanwin itu akan berpengaruh pada i'rab dan tentunya pada makna pemahaman yang bisa diambil di situ. Ya, jadi kalau tanwin sini itu badal, dia mansub dengan tanda ya. Adapun kalau mi'at salasa mi'ati tidak tanwin, maka sini itu mudhaf ilaih majrur dengan tanda ya. Tandanya sama, lafadznya sama sinina, tetapi i'rabnya berbeda, keadaannya berbeda. Tapi kalau dalam ayat ya sesuaikan dengan ayat. Tapi kalau penggunaan secara umum ya di luar ayat ya, kalimat-kalimat secara umum ya sesuaikan itu tanwin atau tidak tanwin. Kemudian yang berikutnya, ayat yang berikutnya, alladzina ja'alu al-Qur'ana ayubin. Nah, ini ayubin tadi ya termasuk dari bab sinun, sinin, aybun, ayubin. Di sini ayubin ini sebagai maf'ul bih yang kedua dari ja'alu. Ya, sehingga dia mansub dengan tanda ya. Karena ini mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Ayubin. Ayubin itu terbagi-bagi ya. Ini. Ayat yang berikutnya, syaghalatna amwaluna wa ahluna. Ya. Amwaluna wa ahluna. Ini sebagai fa'il dari syaghalat. Ini fa'il keadaannya marfu'. Untuk amwalu marfu' dengan dhammah, tanda yang asli. Adapun ahluna ini marfu'nya dengan wawu, karena ahluna ini mulhaq dengan jamak muzakkar salim, dia rofa' dengan wawu. Ini. Kemudian dalam ayat ini ahluna diidofahkan pada bomirna, maka jamak muzakkar salim ataupun mulhaqnya ketika menjadi mudhaf, nun yang akhir pada jamak itu dihilangkan. Ya, jadi bentuk jamak muzakkar salim dan juga pada musanna, ya, ketika menjadi mudhaf, nun yang akhir itu dihilangkan ketika menjadi mudhaf. Ini. Ahluna diidhofahkan pada na menjadi ahluna. Baik. Ayat yang berikutnya, min awsabi ma tud'imuna ahlikum. Ahlikum di sini sebagai maf'ul bih dari tud'imun. Maf'ul bih itu mansub. Karena ini mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, maka tanda nasabnya dengan ya. Dan karena sebagai mudhaf, nunnya dihilangkan menjadi ahlikum. Ayat yang berikutnya atau cuplikan dari ayat, ila ahlihim, ada ila huruf jar yang mendahului ahlihim, ahli ini majrur, ini mulhaq dengan jamak muzakkar salim, tanda jarnya dengan ya. Ya, dan karena menjadi mudhaf maka nunnya dihilangkan, asalnya ahlina karena menjadi mudhaf menjadi ahlihim. Kemudian ayat yang berikutnya, inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun. Ini illiyin ini didahului oleh fi huruf jar, maka illiyin ini keadaannya majrur dan ini mulhaq dengan jamak muzakkar salim, maka tanda jarnya dengan ya, illiyin. Adapun dalam keadaan yang rafa, ya, dalam kelanjutan ayat berikutnya, ma illiyun, ini rafa mulhaq dengan jamak muzakkar salim, maka tanda rafanya dengan wawu. Ya, sehingga dibaca illiyun. Ya, di sini rafa dalam ayat ini karena sebagai khobar dari ma istifhamiyah yang sebelumnya. Ma illiyun, ya, ma istifhamiyah ini sebagai mubtada, illiyun ini sebagai khobar. Ini khobar marfu'. Ya, ini contoh-contoh dari ayat-ayat tentang kata-kata yang mulhaq dengan jamak muzakkar salim. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini? Nah, ulu itu mesti jadi mudhofnya. Ulu selalu menjadi mudhof. Dia bermakna sahib, jadi selalu menjadi mudhof. Kalau yang lainnya tidak harus. Yang lainnya tidak harus menjadi mudhof, tapi kalau ulu ini selalu menjadi mudhof. Ada lagi yang lain? Ini pembahasan untuk pertemuan kali ini pada malam ini tentang musanna dan pada tentang jamak mudzakkar salim. Untuk yang selanjutnya insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang datang. Alafu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.